adalah misteri yang takkan bisa dimengerti. Kadang hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang. Belajarlah mengikhlaskan semua ujian yang pernah terjadi dalam hidupmu, dan yakinlah ada rencana yang indah tersembunyi di balik setiap doa dan air mata. Semua indah pada waktunya. Kadang hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan.